Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasanya kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita, dan terkhususkan dengan kehidupan ukhrawi kita nantinya. Allahumma amin. Kita dalam serangkaian kajian kitab Bulughul Maram dalam kitab Al-Jami' atau Kitabul Jami' kita telah masuk pada bab at-targhib fi makarimil akhlak, namun kita masih membaca keterangan yang sungguh membimbing, sungguh memberikan faedah yang besar dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Imamu Ahli Sunnah di zaman ini, yaitu Al-Imam Samahatu Syekh Al-Allamatu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga apabila kita telah menyudahi yang mengambil keterangan dari beliau, baru kita insyaallah ta'ala masuk kepada keterangan berikutnya berkaitan dengan kitabul jami' dari hadis yang pertama, dari hadis dalam bab targhib fi makarimil akhlak. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, sekedar sebagai pengulangan, ثم الأخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظة بعد ذلك من المحافظة على الصلوات وأداء الزكوات وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين wasilatul rahmi wal jihad fi sabilillah wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wasidqil hadith wa muwasatil fakir wa nasril mazlum ila ghairi hadha minal akhlaqil karimah. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan bahwa apa yang diseru oleh Nabi adalah akhlak, atau apa yang beliau diutus dengannya adalah akhlak, dan yang paling besar akhlak di sini tentunya akhlak yang ditujukan kepada Allah berkaitan dengan tauhid, mentauhidkannya, mengikhlaskan agama ini sepenuhnya kepadanya, menyatakan dan mengukuhkan penghambaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Demikian mengkhususkan ibadah itu hanya padanya. Ibadah-ibadah yang seperti ini ataupun tauhid yang sebelumnya merupakan adalah sebesar-besar akhlak, semulia-mulia akhlak. Baru kemudian beliau menerangkan, kemudian kata beliau, akhlak yang Allah syariatkan setelah apa yang besar yang telah disebutkan tadi. Yaitu diantaranya, dari menjaga waktu dan dari menjaga penegakan salat, muhafadzah ala salawat. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dari hamba-hambanya yang memenuhi akhlak ini, yaitu menjaga waktu-waktu salat atau menjaga penegakan salat. Sebagaimana sering kita dapatkan keterangan bahwa sholat itu adalah ibadah yang agung dan merupakan salah satu fondasi dari fondasi Islam, karena dengan sholat akan baiklah seluruh amalan. Apabila rusak sholat, rusak pula seluruh amalan. Maka seorang mukmin menjaga sholatnya, menegakkan pada waktu-waktunya. Jangan dia ceroboh dan jangan dia lalai ataupun bermalas-malasan dengan sholatnya. Sebagaimana tadi dikatakan, dengan sholat baiklah amalan seseorang, dengan sholat pula bisa rusak. Kalau sholatnya tidak benar, rusak pula amalan dari amalan-amalan yang lain dari seseorang. Sehingga itu, seorang dilihat dengan sholatnya, seorang dilihat dengan sholatnya. Karenanya anak-anakku sekalian, kenapa ditekankan kepada kita untuk benar-benar menjaga sholat? Karena apa yang tampak pada kita adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, sholat kita lurus, kita jaga sholat kita, kita tegakkan sesuai dengan waktunya, maka niscaya kita akan terbimbing kepada kebaikan. Dan manusia pun percaya kita adalah orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Tapi kalau sholatnya tidak beres, tidak dijaga, bahkan dikerjakan di luar waktu, menunjukkan rusaknya amalan, dan manusia pun tidak percaya. Karena yang seperti itu amalannya orang-orang munafik yang pertama, yang kedua adalah amalannya orang-orang fasik. Pertama munafik, kedua fasik. Dulu para sahabat mengatakan, dulu kami menganggap satu amalan yang kalau ditinggalkan itu besar sekali. Ini dikaji, dibahas di dalam Kitabul Iman, di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, juga dalam Kitabus Salat. Yaitu di mana peremehan dan tidak diperhatikannya salat adalah perkara yang sangat besar di sisi mereka para sahabat. Tapi di zaman ini kata mereka, di zaman mereka masih hidup tentunya, bukan lagi di zaman para Rasulullah, dianggap suatu yang remeh. Maka waliyadzubillah zaman kita, terlebih parah lagi, orang-orang tidak sholat adalah hal yang suatu yang lumrah, yang tidak ada masalah. Kayak-kayaknya tidak ada suatu yang naam, suatu yang berat bagi mereka dengan tidak sholatnya mereka. Suatu yang enteng. Padahal dengan sholat yang mereka tinggalkan besar bagi mereka. Karena itulah sekelompok ulama, bahkan dengan dalil yang kuat dan tegas di sisi pendapat ini, bahwa siapa yang meninggalkan sholat sama saja malasan atau tidak bermalasan, dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Karena meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka agar ahlak kita juga baik seluruhnya, maka yang perlu dipenuhi pertama kali, menjaga waktu-waktu sholat, menjaga penegakan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Kalian secara khusus penuntut ilmu agama, orang yang paling pertama menjaga waktu sholatnya dan menjaga sholatnya. Karena baiknya penuntutan ilmu, indahnya seorang menuntut ilmu dengan menjaga sholatnya. Bagaimana mungkin seorang dikatakan benar menuntut ilmu, sholatnya tidak terjaga. Dan karena itu anak-anakku sekalian, kalaupun ini sudah menjadi realita yang ada, ketika waktu-waktu sholat, kita mesti meninggalkan yang lainnya, mengutamakan sholat. Mungkin kita lagi tertidur, meninggalkan tidur kita karena sholat, kecuali suatu keadaan yang memang kondisi kita sangat sangat tidak memungkinkan dengan keadaan kondisi yang amat sangat lelah, sehingga tidak bisa mungkin menegakkan sholat, dan bahkan berbahaya kalau menegakkan sholat dengan kondisi sangat lelah dan diiringi dengan rasa kantuk yang amat sangat, itu membahayakan posisi sholat. Tetapi kalau hanya sekedar mengurangi waktu tidur kita yang kita ingin memperpanjangnya padahal kita sudah tidur dengan beberapa waktu, hanya sekedar dengan keadaan kondisi kecapean tapi tidak sangat dan tidak melampaui batas kelelahan yang ada, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, masuknya waktu sholat, dia bersegera menuju sholat. dia bersegera menuju sholat, dia bersegera menjaga sholatnya. Ini dari akhlaknya. Kalau kita menuntut ilmu lantas masih malas-malasan menegakkan sholat, yang perlu dikoreksi, benar gak kita nuntut ilmunya? Benar gak kita belajar agama? Sholat saja masih malas-malasan. Demikian. Jadi setelah apa yang Allah tetapkan dari tauhid dan ibadah, dan itu adalah akhlak yang paling utama, paling besar, paling mulia, kemudian Allah menetapkan syariatnya yang lainnya dan penegakannya merupakan penegakan yang diinginkan dengannya akhlak yang dibimbing dan dihimbau oleh Allah. Seperti penegakan dan menjaga waktu-waktu sholat. Kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat bagi yang memiliki nisab, bagi yang memiliki harta zakat, untuk menunaikannya itu adalah akhlak. Dari akhlak yang Allah syariatkan. Kemudian berpuasa Ramadan, yang subhanallah beberapa waktu ke depan, tidak lebih daripada 10 hari tentunya, kita sebentar lagi mendapatkan Ramadan. Penegakan puasa Ramadan imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala dari sisi Allah. Seorang mukmin akan merasa gembira, akan merasa senang dengan datangnya Ramadan, karena dia mendapatkan bulan yang penuh kedamaian, penuh barokah, penuh keutamaan, dan di dalamnya Allah menurunkan rahmanya yang paling besar buat kita di dunia ini, yaitu malam Lailatul Qadar dan berbagai macam keutamaan yang lain. Mukmin sangat bergembira dengan datangnya Ramadan. Rasulullah bahkan menyambutnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan pengkabaran kegembiraan kepada siapa saja dari kaum mukminin dengan masuknya Ramadan. Atakum syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan. Demikian kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa menegakkannya, berpuasa sepenuh hari-harinya, dan mudah-mudahan puasa tersebut menjadi amalan yang besar yang kita bawa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu jawadun karim. Dia maha baik, dia maha pemurah. Mudah-mudahan dia memberikan kesempatan tersebut. Allahumma amin. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji di rumahnya, rumah Allah. Ini juga termasuk akhlak. Jadi ibadah-ibadah yang disyariatkan, penegakannya termasuk dari penegakan akhlak. Tentunya akhlak, kalau diinginkan dengannya hubungan seorang manusia dengan Allah. Karena kita berhubungan dengan hamba-hamba Allah dan juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ditetapkan dari agama ini. Bagaimana kita mengedepankannya, mengutamakannya dari hamba-hamba Allah yang lainnya, barulah kemudian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Demikian secara khusus kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari akhlak. Wa birrul walidain, dan juga dari akhlak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah perkara yang agung. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah ihsanan. Ada kalimat perintah. Seperti kalau dikatakan masdarnya, kata dasarnya ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana fil madhi yuhsinu fil mudhari, ihsanan masdarnya. Kalimat perintahnya ahsin. Allah mengatakan dengan firman-Nya wabil walidaini ihsana. Allah tidak mengatakan wa ahsin bil walidaini. Padahal sama, satunya perintah, satunya bentuk. Khabar ihsan. Namun dalam satu keterangan ilmu agama, ilmu balaghah, maka perintah dengan masdar itu lebih kuat daripada perintah dengan huka fi'il amr. Perintah dengan masdar itu lebih kuat daripada perintah dengan fi'il amr. Tentunya nanti kalian belajar ilmu nahu juga disebutkan. Demikian juga disebutkan dalam ilmu usul. Demikian dalam ilmu balaghah. Ikhbar dengan bentuk perintah itu lebih kuat daripada perintah itu sendiri dengan kalimat perintah. Jadi kalau dikatakan wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu ihsanan, itu lebih kuat dari sekedar ahsin bil walidain. Artinya sama-sama perintah, tetapi untuk perintah kepada kedua orang tua dengan ihsan itu lebih sangat ditekankan daripada sekedar perintah biasa. Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi kewajiban syar'i bagi setiap kita terhadap kedua orang tuanya karena diperintahkan. Demikian pula Allah telah mewasiatkan dan kalimat wasiat itu suatu yang aujab al-wujub, suatu yang lebih wajib dari suatu yang wajib. Warisan itu wajib untuk dibagikan. Wasiat juga wajib untuk dipenuhi. Sebelum dibagikan warisan, yang harus dipenuhi dulu wasiat. Awsa biha aw daini dalam ayat. Demikianlah Allah mewasiatkan dengannya, kemudian demikianlah juga hutang mesti dibayarkan. Sementara berbuat baik kepada orang tua diwasiatkan oleh Allah. Dan dalam makna amara bihi wa farada bihi, memerintahkannya, mewajibkannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya anak-anakku sekalian, berkaitan dengan orang tua kalian bukan perkara yang remeh. Perkaranya besar. Bahkan ditempatkan berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Perintah untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Artinya kedudukannya agung. Bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Sampai pun mungkin orang tua kita, mungkin kita katakan, mudah-mudahan tidak demikian pada orang tua kalian, tetapi mungkin pada orang tua atau sebagian orang tua, ada yang dia kurang hikmah, kurang bijaksana, dia tidak mengerti agama, dia awam, dia bahkan tidak serak dengan ketika kita belajar agama, mungkin. Tetapi kedudukannya sebagai orang tua, ada kewajiban bagi kita untuk birrul walidaini. Birrul walidaini. Ketika didapati seorang anak memikul ibunya tawaf di Baitullah, maka kata Rasulullah, apakah dia telah memenuhi kewajibannya terhadap ibunya? Maka beliau pun menjawab, belum memenuhi. Padahal tawaf dengan menggendong ibunya. Tentunya tawaf 7 kali. Berputar di sisi Baitullah. Belum lagi nantinya setelah tawaf ada sa'i juga 7 kali dari Safa dan Marwah, lebih jauh jaraknya. Ketika kita menggendong orang tua kita atau memapahnya, atau mungkin sekarang pakai kursi roda, apakah itu telah membalas jasanya? Kalau Rasulullah SAW tadi mengatakan belum, itu tidak membalas jasanya. Maka berbakti kepada kedua orang tua perkaranya azim, besar. Wajar kalau dikatakan keriduan Allah dengan keriduan orang tua. Dan kemurkaan Allah dengan kemurkaan kedua orang tua. Artinya ketika orang tua menginginkan kebaikan anaknya enggan, dan kemudian orang tuanya murka, anaknya pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang paling baik? Siapakah yang paling celaka? Di permukaan bumi ini dimurkai oleh Allah, tidak ada lagi kecuali siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diperintahkan kepada kebaikan lantas anak itu ridha, maka Allah pun ridha, maka tidak ada yang paling mulia dari seorang di permukaan bumi ini. Siapa yang dia dicintai oleh Allah, Allah ridha padanya. Maka wahai anak-anakku para penuntut ilmu, camkan, jadikan baktimu kepada kedua orang tua untuk meraih ridha Allah, meraih cinta Allah, yang kalau Allah cinta, tidak ada yang dapat memusuhimu dan memurkaimu. Semuanya akan cinta kepadamu. Ada satu waktu, kisah nyata, seorang didapatkan telah menghafalkan Al-Quran di masa usia kecil. Hafalannya mutskin, kokoh. Dari kebiasaan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala itu bertanya ayat dan ditanya ayat ini di mana surahnya, ayat berapa. Walaupun tentunya tidak sering, cuma beliau biasa bertanya. Maka ditanya tiga orang, kalau saya enggak salah dia tiga orang bersaudara, laki-laki semuanya. Ditanya dulu kakaknya, kemudian adiknya, kemudian adiknya lagi, yang semuanya sudah dewasa. Maka kata Syekh, barakallahu fikum wa abikum. Lantas, wa asa abikum. Semoga Allah memberikan barakah kepada kalian, memberikan barakah kepada bapak kalian, dan juga barakah kepada tongkatnya bapakmu. Lantas Syekh bercerita, bapakmu dulu agar kamu menghafal Al-Quran, tongkatnya itu memukul kepalamu. Tetapi dengan dipukulnya kepalamu kamu menghafal Al-Quran, kata Syekh. Tongkat itu telah memiliki jasa dalam memukul kepalamu sehingga kamu menghafalkan Al-Quran. Ini menjadi cerita yang indah di majlis beliau rahimahullahu ta'ala. Dan memang nampak tiga anak ini muskin, kokoh, dan sudah dewasa, sudah satunya sudah berkeluarga, apa duanya sudah berkeluarga, satunya belum. Tetapi lihatlah bagaimana Syekh dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah ini, tegas membimbing anaknya karena ingin anaknya baik, ingin anaknya menjadi penghafal kitabullah, ingin anaknya jadi orang baik. Sampai bapaknya pun meninggalkan kampungnya, tinggal di negeri Syekh Muqbil dengan segala ketidakadaan, agar anak-anaknya pun bersamanya belajar menuntut ilmu, menimba ilmu di sisi beliau. Dan diharapkan anak-anaknya menjadi seorang yang bisa mewarisi ilmu agama. Yang kita dapati orang Yaman memang mereka memukul dalam mentakdib anak mereka. Namun pukulan diinginkan takdib, pemberian adab. Maka kata beliau, semoga Allah memberkahi kamu dengan hafalanmu, wahai anak-anakku penuntut ilmu. Yang tiga orang ini ditanya, secara bergantian mereka menjawab. Mudah-mudahan juga Allah memberikan barokah kepada bapakmu yang telah wafat, karena pada waktu itu sudah tidak ada lagi bapaknya, telah wafat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah tongkat bapakmu yang telah kena kepalamu pukulan tongkat tersebut. Kalau tidak dipukul kamu tidak menghafal. Warahimahullah, kita katakan Syekh Muqbil. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Muqbil, pendidik, murabbi, yang menciptakan, atau mohon maaf, yang telah menghasilkan sekian banyak penuntut ilmu, para duat, para muallim. Kita mendapatkan tadi pendidikan birrul walidain. Birrul walidain itu dari akhlak yang agung. Maka anak-anakku sekalian rahmati kedua orang tua kalian, doakan dengan kebaikan, doakan dengan penuh rahmah agar mereka mendapatkan kebaikan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka telah berjuang untuk kalian. Saya bisa mengatakan demikian karena saya juga memiliki anak. Dan bagaimana perjuangan terhadap anak-anak yang kita miliki. Demikian orang tua kalian berjuang. Dan perjuangan itu belum berakhir di sisi mereka. Sampai kalian menjadi orang yang berhasil. Yaitu kalian lepas dari mereka. Bisa hidup mandiri. Bahkan lepas dari mereka dalam keadaan kalian telah memiliki penanggung jawab. Atau kalian sebagai penanggung jawab. Barulah mereka merasa lega. Itu pun tetap saja mereka diikutkan dalam urusan-urusan kalian sampai mereka wafat atau kalian yang wafat. Kalau bukan karena agama anak-anakku sekalian, bukan karena kewajiban mereka, kalian dibiarkan jadi anak gelandangan. Sebagaimana orang-orang kafir, ketika anaknya sudah mulai besar, silakan cari jalan masing-masing. Kalian mau keluar dari rumah ya silakan, mau jadi gelandangan ya silakan, mau jadi penarkoba ya silakan, mau jadi LGBT ya silakan, mau jadi monyet juga silakan. Karena mereka ada yang merubah dirinya menjadi monyet. Sebagaimana yang sudah kita katakan di negeri barat itu, ada orang merubah dirinya menjadi anjing, menjadi hewan, untuk digaji, dibayar oleh siapa yang mau memilikinya. Karena kehidupan tanpa bermoral mereka itu. Orang tuanya silakan. Demikian juga orang tuanya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya mengatakan ya silakan, karena Anda sudah tua. Bapak, ibu, silakan kalian menjalani hidup kalian sendiri. Kalau memang kalian ingin masuk di panti jompo, kami masukkan. Dan selamat tinggal, kalian sampai mati di sana silakan. Sangat durhaka kepada kedua orang tuanya. Sangat durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi, dari tanggung jawab orang tua kalian, kalian diinginkan jadi anak-anak yang baik. Karena kalau tidak, kalian dibiarkan, silahkanlah. Kalau ada orang tua, dia masih membimbing, itu namanya dia masih sangat cinta, masih berharap kebaikan kepada kalian. Pernah ada seseorang menyampaikan kepada saya, kebetulan dia adalah seorang yang pekerjaannya sebagai tukang beca. Tukang beca. Dia bilang begini, Ustaz, didengarkan omongan Ustaz, baik-baik, jangan ada yang tidak perhatian. Ustaz, kita ini narik beca belum tentu dapat. Uang 10 ribu aja sehari belum tentu dapat, Ustaz. Terenyuh ketika mendengarkan. Dengan melihat nikmat yang Allah berikan. Ya Allah, nikmat saya berbeda dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Tapi dia diberikan kesehatan, diberikan suatu yang lain yang lebih daripada mungkin yang diberikan kepada kita. Tapi ada perbedaan. Artinya anak-anakku sekalian, mungkin orang tua kalian tidak ada yang tukang beca, mungkin, tetapi dengan profesi yang berbeda. Namun ingat anak-anakku sekalian, apa yang dia katakan, 10 ribu saja ya Ustaz, satu hari itu belum tentu dapat. maka demikianlah dengan orang tua kalian. Kalian kira mudah dapat duit anak-anakku sekalian? Mudah mendapatkan uang dengan mereka berpangku tangan, dengan mereka duduk-duduk, tidak bekerja, tidak berbuat, tidak berusaha? Kira-kira datang uang langsung diturunkan demikian? Tidak, anak-anakku sekalian. Mereka berusaha, bahkan dari usahanya sampai ada yang cacat dari anggota tubuhnya. Ada yang cacat, sampai ada yang luka dalam. Lantas uangnya untuk apa dia cari? Untuk anak istrinya. Dia tidak makan uang itu untuk dia pertama kali. Dia kumpulkan, dia pulangkan untuk anak istrinya. Lebih baik dia lapar daripada anak istrinya yang lapar. Inilah prinsip ayah. Semua ayah kita sama. Demikian ibu. Ibu ketika memasak, dilihat makanan. Makanan ini cukup enggak untuk keluarga? Kalau tidak cukup, dia memilihkan untuk anaknya lebih utama daripada dia makan untuk dirinya. Ini orang tua kalian demikian. Orang tua kalian yang kalau kalian sakit mereka tidak tidur. Mereka penuh berdoa kepada Allah agar kalian sembuh. Yang ketika kalian kekurangan, mereka berusaha untuk mencari kekurangan, mencari pemenuhan kekurangan tersebut. Apakah dengan keadaan orang tua yang seperti ini pantas untuk kita sia-siakan, pantas untuk kita remehkan? Yang pantas bagi kita, kita muliakan mereka. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah, kata Allah. Perintah dengan kalimat masdar lebih kuat daripada perintah dengan fi'il amr. Berbuat baiklah, berbaktilah. Ingat cerita-cerita tadi, nyata anak-anakku sekalian. Yang saya ketemuin tadi, itu adalah salah satu dari naam orang yang kita temui. Kebetulan dia penarik becak. Dia ngomong dengan saya karena saya kebetulan naik becaknya. Lantas obrolan beredar. Ya Allah, demikian kuat dan kerasnya kehidupan dia jalani untuk memberikan makan kepada kedua orang, kepada anak istrinya. Kalian jangan melihat ngeluarin uang 2.000 mudah, anak-anakku sekalian. Enggak semudah itu mereka mendapatkannya. Ya, kalian dapat duit dari mana, saya tanya? Ada yang kerja sendiri di sini? Atau kalian dapat kiriman dari orang tua kalian? Atau kalian dapat pemberian dari orang tua kalian? Kalian cari sendiri atau kalian tinggal minta? Kalian minta, bukan mencari. Dengan apa yang kalian minta, kira-kira orang tua kalian mudah langsung mendapatkannya? Tidak demikian. Mereka mencari dengan usaha dan upaya. Karena itu perjuangan mereka, pembelaan mereka, pelayanan mereka kepada engkau sebagai anak, jangan diremehkan. Dimuliakan, dihargai, dihormati. Berikan cinta kepada mereka, berikan ketaatan, berikan penyambutan. Siapa yang demikian, dia akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi menjadi masukan yang baik bagi kita semuanya, yang kita semua sama-sama memiliki orang tua, anak-anak sekalian. Dan itu dari akhlak yang diajarkan oleh agama ini, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang mungkin kita tekankan dalam majlis kita di malam hari ini, agar menjadi buah ilmu yang baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.